Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ambo dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru kemudian berhenti sebentar sejenak di Kelok 9 untuk foto-foto update status. Lalu waktu berhenti di Kelok 9 tadi basuolah rombongan. Dalam rombongan itu ada Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Dr. Audi, ada pula Bapak DPRD Sumatera Barat, Ustadz Irsad Safar, ada pula Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya Mahyildi, Buya Marfendi. Ambo sebenarnya sedang ngetes jamaahnya udah ngapain dah. Ada pula Bapak Wakil Wali Kota Solo, ada pula dikawal di situ oleh Ustadz Jel. Kan kamu apa rombongan kok? Kami akan ke Pekanbaru. Rombongan iko kan ke Pekanbaru, ambo kan ke Padang. Kami berbeda arah. Berbeda arah iko bahasa Arabnya ikhtilaf. Mako ambo pun membaik kabar ke rumah. Ambo ikhtilaf dengan Pak Wakil Gubernur. Ikhtilaf dalam masalah apa? Ambo ke Padang, inyo ke Pekanbaru. Berbeda arah iko bahasa Arabnya ikhtilaf. Apa bedanya dengan khilaf? Ambo tanyo ke rombongan ko. Kan kamu apa? Kami ke Pekanbaru dalam rangka apa? Sebab kami dengar di Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000. Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000. Nanpa tamo paling banyak orang Minangkabau. Nang kedua orang Jawa, nang ketiga Melayu. Jadi kami ingin meneliti mana banyak mana orang kami di Pekanbaru. Lalu kemudian ada oleh rombongan yang bertanya, rombongan kau ke Pekanbaru jo? Iyo, mana ke Pekanbaru? Kami tidak tahu ikut pak rombongan wakil gubernur saja. Nan tidak tahu dalil nan ikut saja, namanya khilaf. Nan berbeda tahu dalilnya, namanya ikhtilaf. Jadi ambo sederhanakan menurut bahasa ama-ama. Daripada ambo jalehkan menurut etimologi, menurut terminologi, menurut kamus al-muhit, menurut kamus. Nah, jadi mudah. Beko kalau pulang ditanya orang, apa beda ikhtilaf dengan khilaf? Entah Ustaz Baswo di Kelok 9. Kalau tahu dalil namanya ikhtilaf, kalau ndak tahu dalil namanya khilaf. Itu ambo jalehkan di halaman 1. Buku iko tabanyo ampe ratui halaman. Insyaallah menjelang subuh selesai. Agi tahu kalau waktu habis ya. Lah habis waktu. Bisa menurut bahasa kalau sagan batuk 3 kali. Lah jaleh. Tentang ikhtilaf dengan khilaf. Ayatnya cie. Tapi ulama memahaminya banyak. Surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kapalo kamu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kapalo kamu. Ayatnya cie. Tapi ulama bermazhab memahami menyapu kapalo. Menurut mazhab Hanafi, menyapu kapalo itu hanya seperempat, seperempek kapalo. Jadi kapalo kau diagi ampek. Cie, duo, tigo, ampek. Asal seperempek kapalo kanai, kena seperempat kepala, tah. Menurut mazhab Hanafi. Nampak buka peci ko ada dua tujuan. Nang pertama menjalehkan mana kan disapu. Nang kedua, ambo ingin menunjukkan ambo masih muda. Menurut mazhab Maliki, nandi sapu itu sado kapalo. Dari ujung muka sampai ujung belakang. Sapu sadonya. Bekom bo aja kan baca romnya punya. Maliki. Sedangkan menurut Syafi'i, asalkan naik kapalo saketek saja sah. Asalkan naik saketek saja sah. Ayatnya cek. Tapi mangga ulama kok sampai berbeda tiga mazhab dalam masalah iko. Ternyata katigo-tigonyo dari hadis Nabi. Bukan katigo-tigonyo kok membuat agama baru. Iko agama Syafi'i, iko agama Maliki. Tidak. Dari hadis juga. Hadis nampatamo dari Ibnul Mughirah. Fama sahabi nasiyatihi, Nabi menyapu ubun-ubunnya. Maka awak sama soketek dulu diajar ambil uduk, ambil air dan menetes dari buluh bambu. Ubun-ubun saja soketek. Sah. Lalu kemudian hadis nang kedua. Ya wat tawad ya tawadda'u alaihi imamatun qitriyah fa adkhala yadahu, dimasukkannya tapak tangannya ke sorban, masuk tapak tangan. Maka ukuran tapak tangan ko seperampe kepalo, kepalo awak ko ampe tapak tangan iye 2 3 ampe. Maka kalau masuk tapak tangan ke dalam sorban seperampe kepalo baru sah. Itu dipagang dek mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki bapagang kepada hadis. Minta tolong pegangkan mikrofon. Oh, jadi. Dek adik kelas awak kok berani? Tak akan awak minta lo ke wakil gubernur kan? Yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hadis Nabi, Nabi membasahkan tapak tangannya, sesudah itu inyo sapu dari muka ila qafahu ke tengkuk belakang, sesudah itu inyo sapu lagi ke muka basam buang ke talingo dengan cik air satu air. Maka kapalo dengan talingo satu air. Sedangkan mazhab Syafi'i ubun-ubun saja satu air, air nan baru ke talingo dua air. Muhammadiyah pakai majlis tarjih inyo ambik tarjih mazhab Maliki. Sedangkan perti inyo ambiak mazhab Syafi'i ubun-ubun kemudian talingo lain air dengan tiga kali. Tidak ada masalah. Dulu sampai wacaka antara perti dengan Muhammadiyah. Kini alhamdulillah tidak ada wacaka sebab tidak sembahyang lain. Lu anak-anak muda wacaka. Tidak ada itu, cuma gurau bos saja. Anak-anak muda Minangkabau masih sembahyang, masih sholat insyaallah. Jadi sebenarnya dua-duanya dari Nabi SAW. Jadi tidak benar kalau ada orang beruduk inyo ambil cie air, inyo sapu kapalonyo sampai ke telingo, lalu inyo berkata ikolah sunnah, sedang selain iko bid'ah. Sebab sadonya mengambil dari hadis. Mari kita kembali kepada sunnah. Sebab dengan sunnah kita bersatu. Kalau bersatu dengan sunnah, sedang hadisnya saja ikhtilaf. Hadisnya saja tiga riwayat. Maka yang benar itu adalah, mari kembali ke sunnah melalui pemahaman ulama. Alhamdulillah, buya-buya awak kalau manjaleh kan? Menurut mazhab Hanafi, iko dalilnya. Menurut mazhab Syafi'i, iko dalilnya. Menurut mazhab Maliki, iko dalilnya. Tapi dalam pengamalan sehari-hari, ambo mengamalkan mazhab iko. Itulah yang akan membuat anak-anak awak, masyarakat awak, berlapang dada menerima perbedaan. Orang mereka-mereka berbeda pilihan waktu pilkada juga berlapang dada. Bisa bersatu orang kokinian. Mangalo awak dalam berbeda mazhab. Iyo ndak, Pak? Ah, iyo kecapan ndak tedang adeknya pakai masker. Lah, ambo pakai peci ambo balik. Lah, itu tentang mazhab. Lalu kemudian, apakah di zaman Nabi ndak ado sahabat Nabi kok ikhtilaf? Apakah cek pendapat saja? Halaman 8. Sahabat Nabi ikhtilaf katiko Nabi masih hidup. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah. Janganlah kamu sholat asar kecuali di bani Quraizah. Dari Pakanbaru. Kalau ambo umpamakan bani Quraizah enggak tabayang di awak. Di awak lah setahun setengah enggak pai umroh. Enggak tahu entah di mana bani Quraizah kok. Kau berangkat dari Pakanbaru. Janganlah kamu sholat asar kecuali di Payakumbuh. Sholat asarnya mesti di Payakumbuh. Tiba-tiba di kelok sembilan, mana kelok sembilan yo lah contohnya, ada contoh lain. Tiba-tiba sampai di kelok sembilan tadanga azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pacah duo jamaah. Nan setengah sholat di kelok sembilan. Mangga solat di kelok sembilan sebab waktulah masuk. Tapi nang setengah lagi ndak. Angku-angku ndak solat di kelok sembilan? Ndak. Sebab Nabi berpesan solatnya mesti di Payakumbuh. Itu terjadi pada zaman Nabi. Sampai di tengah jalan masuk waktu asar, setengah sahabat solat di tengah jalan. Maka asiknya di pinggir jalan. Yang solat di tengah jalan dianggap tuh talat. Tapi nan setengah lain sholatnya menunggu sampai ke Bani Quraizah. Setelah selesai urusan mereka di Bani Quraizah, pulang mereka ke Madinah, melapor ke Nabi. Aka cik Nabi, nan sholat di jalan mengikuti sunnah. Sebab apa? As-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Nan sholat di Bani Quraizah, juo ikuti sunnah. Mangga? Sebab pesan Nabi sholat asar di Bani Quraizah. Sabananya pesan Nabi sholat asar di Bani Quraizah adalah capek-capek bersegeralah kamu supaya sewaktu sampai di Bani Quraizah masuk waktu asar. Dua-duanya tidak salah. Jadi selama inyo masih dalam sunnah tidak masalah. Yang jadi masalah itu marilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Yang enggak sholat, enggak apa-apa. Neraka masih penuh. Itu nanda betul. Sholat di Bani Quraizah? Sah. Sholat di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraizah? Tidak masalah. Pernah terjadi perbedaan di zaman Nabi. Ada contoh lain? Ada. Halaman 9. Sesudah Nabi meninggal, ninggal Nabi SAW, sebagian sahabat berpendapat Nabi mesti dibawa jenazahnya ke Makkah. Sebab Nabi orang Makkah maka jenazahnya mesti dimakamkan di Ma'la di Makkah. Kece orang Madinah, Nabi meninggal di Madinah maka jenazahnya mesti dimakamkan di Baqi. Ikhtilaf antara sahabat sampai akhirnya ikhtilaf itu selesai dengan sunnah. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Akece Abu Bakar Siddiq, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbadu. Setiap Nabi meninggal, maka dikuburkan, dimakamkanlah inyo di mana meninggal, dimakamkan di situ. Maka digalilah lubang di bawah kasur tampek lalok Nabi, dikuburkanlah inyo di kamarnya itu, tidak dibawa keluar ke Baqi. Jadi kalau ada kecil orang salaf tidak ada ikhtilaf. Kok contoh bahwa antara sahabat Nabi pun ikhtilaf. Sedang sahabat Nabi ikhtilaf, apalah sahabat Uwas. Aduh ikhtilaf. Halaman 10. Ketika Nabi masih hidup, sahabat Nabi pun berijtihad. Lalu meninggalai Nabi, adolai Nabi, mereka berijtihad. Ijtihad itu apa? Membuat pendapat surang dengan pikiran, dengan ilmu nan ado padinyo. Ado dua orang sahabat musafir, sampai di perjalanan masuk waktu sholat tapi air tidak ada. Tidak ada air. Baduo, nanciek ko langsung sholat pakai tayamum. Nanciek lai ikwi jo sholat pakai tayamum. Sholat mereka baduo. Selesai sholat mereka lanjutkan perjalanan. Waktu masih ada, basuo mereka dengan kolam air. Oase bahasa orang kininyo. Kolam air di tengah gurun pasir namanya Oase. Aduh lu orang kini membayi nama anaknya. Siapa nama anak ang? Oase. Biar inyo menjadi penghilang haus di tengah dahaga. Oase. Aiko ada air minum di muka kami kok ada madu. Tapi madu kok indah untuk diminum, untuk iklan. Jadi sampai mereka ke tengah perjalanan, ada suara kulam air di tengah gurun pasir. Nancie ko baru wudu. Sebab waktu masih ada nyu wudu. Nancie ndak amu baru wudu sebab inyo ra salat dengan tayamum. Ikhtilaf mereka. Nancie mempertahankan salatnya. Ambo lah salat dengan tayamum, ambo ndak paralu mau ulang salat ambo. Nancie mengatakan mesti ambo ulang sebab ada air. Ikhtilaf mereka. Selesai perjalanan pulang ke Madinah. Baca rito. Ya Rasulullah, kami musafir di tengah jalan masuk waktu tidak ada air, kami pun baratayamum. Sesudah itu kami lanjutkan perjalanan basuo air. Teman saya iko indak mau ulang sholatnya dengan tayamum saja, sedangkan ambo ulang dengan air. Agaknya Nabi kepada orang yang mengulang sholatnya dengan air, laka ajrani, kamu dapat dua pahala. Nampak tamo sholat dengan air, nangka dua sholat dengan tayamum. Sedangkan nan indak mengulang sholatnya, akecek Nabi, laqad asabta sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Dua-duanya benar. Mangga mereka sampai ikhtilaf sebab ndak ada handphone. Coba kalau ada handphone waktu itu, kan tinggal nelpon Nabi. Ya Rasulullah, bakawak ini sehat. Iko ndak lo ado airnya, bisa ndak tayamum? Bisa kecek Nabi. Ndak ado. Maka kalau tidak ada alat komunikasi, awak bisa berijtihad. Kemudian sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat pun ado juo berijtihad. Berijtihad mereka tentang hukum wajib sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama mazhab, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, sa'i wajib sebagaimana yang telah diterangkan. Pendapat ini adalah mazhab Aisyah, mazhab Urwah. Sementara Anas bin Malik, maksudnya sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa sa'i tidak, itu hanya sunnah, tidak wajib. Hasil ijtihad yang dilakukan para ulama tersebut disebut dengan mazhab. Itulah asal muasal mazhab. Mazhab Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i. Mazhab Maliki, ijtihad Imam Malik. Mazhab Hanafi, ijtihad Imam Abu Hanifah. Mazhab Hambali, ijtihad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai kini tidak ada mazhab Abdul Somad. Tidak ada. Sebab ambo tidak cukup syarat untuk jadi imam mazhab. Imam sholat saya cukup, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menyabui, jangan pakai mazhab, langsung saja ke Quran dan hadis, berarti inyo sedang menyabui dirinyo imam mazhab nang kalimo. Mazhab nang paling tua Hanafi, maningga tahun 150. Mazhab nang kedua Maliki, maningga tahun 179. Mazhab katigo Syafi'i, maningga tahun 204. Mazhab keempe Hambali, maningga 241. Mazhab-mazhab nan lain banyak imam mazhab. Ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Al-Tsauri, ada mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Laits bin Sa'ad. Mangga nan awak danga kini cuma ampek mazhab saja, sebab ampek mazhab ikolah nan murid-muridnyo aktif menulis kitab-kitab imam mereka. Imam Laits bin Sa'ad, kana Laitsu Ibnu Sa'ad afqahu min Malik, afqaha min Malik. Imam Laits lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tapi awak ndak ado mendanga, sebab apa? Sebab muridnyo indak ado menulis, sehingga imam mazhab maningga ndak ado kitab nan ditinggalkan. Alhamdulillah, banyak ulama-ulama awak yang lebih hebat, lebih alim. Tapi mangga orang kenal Abdul Somad, sebab ceramah inyo direkam, diupload ke YouTube, maka ditonton orang, subscribe, like, and share. Ba'a imam-imam mazhab itu menyikapi perbedaan. Imam Hanafi, murid-murid Imam Hanafi, Imam Syafi'i, sholat di belakang Imam Maliki di Madinah. Sebab waktu itu yang menjadi mazhab di Madinah itu Imam Malik. Maka waktu mereka sholat, yang menjadi imam mazhabnya Maliki, makmumnya Hanafi, Hambali, mereka tetap sholat berjamaah walaupun berbeda mazhab. Jadi tidak ada istilah, poang tidak sholat subuh tadi? Tidak, sebab imamnya tidak berkunut. Atau dibalik, ambon tidak sholat subuh sebab imamnya tidak berkunut. Yang paling mudah jadi makmum. Imam berkunut, awak ikut berkunut. Imam tidak berkunut, awak ikut saja. Paling mudah jadi makmum. Maka ambo di mana sembahyang, ambo selalu pesan ke panitia, jangan ambo imam. Paling mudah, tidak terlalu banyak tanggung jawab. Jadi siapa yang menjadi imam, tanggung jawabnya besar. Imam masjid yang sudah diangkat oleh ulil amri, dialah yang bertanggung jawab 24 jam. Siapapun tamu yang datang ke situ, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, tidak layak maju. Imam rawatib namanya. Aslinya kalau awak berkumpul di Sumatera Barat iko, yang menjadi imam adalah gubernur ulil amri. Kalau gubernur tidak ada, wakil gubernur. Wakil gubernur tidak ada, ketua DPRD. Ah, ikhtilaf. Ibu-ibu menyebut sekda. Kok namanya ikhtilaf itu? Memang langsung dipraktikkan ilmu ikhtilaf. Bah, mereka menyikapi perbedaan. Imam Syafi'i sholat subuh di samping kubur Imam Hanafi. Falam yaqnut, inyo indak membaca kunut. Ta'adduban ma'ahu, karena dia beradab kepada Imam Hanafi. Sebab Imam Hanafi subuhnya indak membaca kunut. Imam Syafi'i subuhnya membaca kunut. Sama so Imam Hanafi, Imam Syafi'i berada di Kufah, inyo sholat di samping makam Imam Hanafi, indak inyo baca kunut karena menghormati Imam Hanafi. Orang kini, kalau nyo tahu ada ustaz dari luar kotanya tiba, sengaja nyo tunjukkan nyo berbeda dengan ustaz. Ambo nan paling hebat. Imam mazhab dulu merendahkan hatinya karena hormat, saling menghormati. Kalau ustaz pergi ke luar kota atau ada ustaz luar kota datang ke Pekanbaru, ba'a solusi dan ustaz tempuh, ambo menjadi makmum saja sebab sudah ada imam tetap di situ, majulah inyo. Berkunutnya alhamdulillah, ndak berkunutnya ndak masalah, asalkan sama-sama salat subuh. Adab Imam Malik. Imam Malik diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya disatukan ciek mazhab saja. Kitab Muwatta' dijadikan pegangan. Kata Imam Malik, tafarraqu fil buldan. Sahabat Nabi dan ulama-ulama sudah menyebar di seluruh negeri. Wa kullu inda nafsihi musibun. Wa kullun. Semuanya mereka itu pendapat mereka benar. Waffaqakallah ya Aba Abdillah. Wahai Imam Malik, Allah memberikan taufiknya kepada engkau. Berdebatlah Imam Malik dengan Imam Hanafi. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru. Imam Malik dengan Imam Hanafi, bersahabat. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, indak basuo. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, murid dengan guru dan bersahabat. Imam Malik berdebat dengan Imam Hanafi. Kebetulan hadir waktu itu Imam Laits bin Sa'ad. Maka datanglah Imam Laits batanyo ke Imam Malik. Imam Malik, tadi ambo caliak waktu angku berdebat dengan Imam Hanafi, keluar keringat. Waktunya berdebat tu keluar keringat, bepeluhnya. Manga, akece Imam Malik. Belum pernah saya berjumpa orang lebih cerdas daripada Hanafi. Sesudah itu Imam Laits basuolo je Imam Hanafi. Imam Hanafi, manga tadi waktu berdebat dengan Imam Malik itu, angku pun juga berkeringat berpeluh. Apa jawab Imam Malik? Belum pernah ambo basuo orang secerdas Imam Hanafi. Mereka saling membesarkan, saling memuji. Ambo belum pernah basuo orang secerdas Malik dengan hafalannya. Ambo belum pernah bertemu orang secerdas Hanafi dengan argumentasi akalnya. Ulama-ulama dulu saling membesarkan, bukan bantu orang kini. Kalau datang orang ke kotanya, saya tuh, ah ilmunya seujung kuku ambo. Saling mengecilkan. Maka tadi, alhamdulillah, iko senior-senior ambo, abang-abang ambo. Ustaz Jelko jauh di atas ambo. Guru kami di Mesir. Sampai di siko, dimuliakannya. Al-Mukarram, Ustaz, udah ceramah luar negeri, nasional katanya, mengambang hidung ambang aku. Habis apa kata? Capek. Apa kata Imam Syafi'i tentang Imam Malik? Idza ja'akal hadithu an malikin fashud. Kalau datang hadis dari Imam Malik, maka pegang, ikatlah erat-erat dengan kedua tanganmu. Tidak adanya mengecilkan. Idza ja'akal khabaru. Kalau datang riwayat-riwayat hadis kepadamu, famalikun najmu. Maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Hambali berkomentar pula tentang Imam Syafi'i. Apa keciknya? Imam Syafi'i itu seperti matahari yang terang benderang. Apakah ulama-ulama Arab Saudi itu tidak ada ikhtilaf sesama mereka? Banyak sekali. Buka halaman 7 balik. Bin Bas mengatakan kalau rukuk sujud sembahyang, waktu sujud lutui. Lutui apa lutut? Lututnya dulu turun. Waktu sujud itu kecek bin Bas, sujud lutut dulu, baru tapak tangan. Tapi kata Syekh Albani, tangan dulu baru lutut. Jadi kalau ada ustaz menyebut sifat sholat Nabi dalam kitab Syekh Albani, tangan dulu, sampaikan juga kecek bin Bas lutut dulu. Kalau tidak beko orang menyalahkan. Dulu orang sholat mengadok kiblat mencaliak sampai sujud. Di ajaran ini kau orang sholat kena. Kau lutiknya dulu apa tangan? Lutik dulu. Tidak boleh kapalo dulu. Tidak boleh kapalo dulu. Itu tidak ada mazhabnya. Itu mazhab ayam baswa bareh itu. Alaman 20. Takbir wakatu sujud tilawah. Subuh Jumat. Imam membaca alif lam mim tanzil. Namo ayatnya sajadah. Sujudnya tilawah. Apakah waktu turun dan naik itu imam bertakbir apa indak? Menurut bin Bas bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kalau awak salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, subuh Jumat itu turun sama naiknya bertakbir. Tapi kecil Albani indak. Wahum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tidak ada takbirnya. Ikhtilaf. Sebab apa? Sebab tidak ada hadis menyebut. Maka kecik Albani dia tidak ada hadisnya, tidak ada takbir. Tapi kecik Syekh bin Bas, karena Nabi setiap bergerak bertakbir, maka dalam sujud tilawah pun bertakbir. Bin Bas pakai kias. Dikiaskannya. Jadi kalau ada orang yang tidak ada pakai kias dalam ibadah, kau pakai kias? Iya, tapi kalau ulama kami boleh, ulama angkunan tidak boleh. Itu namanya cadiak surang. Halaman 22. Contoh kasus ketiga. Tahiyatul masjid ditampik sholat id. Sholat idul fitri, idul adha di tanah lapang. Apakah ada tahiyatul masjid di tanah lapang itu? Kecik bin Bas tidak ada. Tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di tanah lapang. Kecik Syekh Utsaimin ado, sebab tanah lapang itulah dipagar pakai seng, pakai plastik tali. Maka begitu sampai di tanah lapang itu mesti sholat sunat tahiyatul masjid, sebab tempat itu tempat sholat, orang yang haid tidak boleh masuk. Ado katanya. Lalu kemudian halaman 23 tentang hukum foto gambar itu. Kecik bin Bas, foto itu sama dengan patung. Foto nan ado. Itu foto itu. Aku tidak lama lo dengan Pak Gubernur. Kadang lo foto ambo leh. Itu tidak salah ambo nih Pak Wagub. Itu salah panitia. Foto iko, kalau kecek Syekh bin Bas, iko sama dengan patung. Maka kalau foto iko ada dalam rumah, malaikat tidak masuk. Sebab ini iko patung. Tapi keterangan Syekh Utsaimin, keceknya, amat taswir foto, al-an yang ada kini, alladhi yusallitu fihi al-insanu alatan ala jismin muayyanin, ado alatnya yang dipakai untuk menggambar orang, fayantabi hadzal jismu fil waraqah, lalu gambar orang itu terpantul di karate fil waraqah, fa hadza fil haqiqati laisa taswiran, maka gambar iko indak samo dengan patung. Sebab li anna taswir masdar sawwara ja'ala syai'a ala suratin muayyanin. Sebab patung itu ada membentuk. Membentuk patung Abdul Somad. Ada hidungnya, ada telinganya, ada matanya. Tenang itu ndak. Iko diambil gambar. Kalau dulu berbunyi, iko ndak berbunyi. Rupanya lah jadi. Awak tengangu, jadi. Ikhtilaf mereka tentang foto ko. Alaman 24, contoh tentang kasus kalimo. Umroh berkali-kali sewaktu sampai ke Makkah. Sampai ke Bir Ali, niat umroh. Sampai ke Makkah, tawaf dan sa'i. Hari kedua umroh jole. Hari ketiga umroh jole. Hari keempat umroh jole. Ampe hari di Makkah umroh tarui. Kecik bin Bas, boleh. Tikrarul umrati. Tikrarul umrati la haraj fi dhalik. Boleh, tak apa keciknya. Tapi kecik Syekh Ibnu Utsaimin, ulang-ulang bid'ah, ulang-ulang umroh dalam sekali perjalanan itu bid'ah keciknya. Ikhtilaf mereka. Salat tarawih 23 rakaat. Ditanyakan Syekh bin Bas. Syekh bin Bas, ba'ah hukumnya salat tarawih 23 rakaat? La haraj, boleh. Tapi kecik Syekh Albani, labiah dari sabaleh rakaat. Bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi tarawih itu sabaleh. Labiah dari sabaleh bid'ah. Aikona nambah cari-cari. Ya. Kalau bisa sabaleh ayatnya kulhu saja. Abih waktu. Nah, abih waktu. Nah, disambung. Nambah serahkan ke protokol. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.